Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Sallallahu Muhammad wa alihi bihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada-Nya yang telah memudahkan kita sehingga kita bisa memulai sesi yang kedua ini. Dan sesi yang kedua berkaitan dengan rumah tangga, latar belakang yang sukses meraih keluarga bahagia. Ah, yang kian sukses meraih keluarga bahagia. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih, apa latar jamaah mengajukan tema ini? Apa karena mayoritas pernikahannya nggak bahagia atau agar lebih bahagia gitu? Ini agak sensitif, tapi mohon maaf ya, saya tanya dulu nih, biar pembicaranya lebih tepat sasaran. Tapi semoga ya, ini sudah bahagia dan ingin mempertahankan kebahagiaannya, gitu ya. Kok ngangguk-ngangguknya berat banget dan sama orang yang lainnya. Iya. Iya, menikah dan rumah tangga. Dan bagi yang belum menikah, semoga ini menjadi ilmu agar kita bisa sukses dalam rumah tangga kita kelak. Makanya adik-adik nih diem, adik-adik jangan berisik. Sedepan adik-adik juga biar didengerin pas nanti nikah, insya Allah lebih bagus lagi dari bapak-bapak ibu-ibunya. Jadi anak-anak dengar, nyatet, nyimak ya. Ini perkara penting untuk masa depan kita. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang pernikahan, yang terbesit di benak kita, terus terang ya, kalau kita pakai kacamata Al-Quran, bicara pernikahan itu berat. Berat. Allah berfirman, wa akum mitsaqan ghalidha. Allah menyatakan bahwa pernikahan adalah komitmen super berat. Mitsaqan ghalidha. An-Nisa ayat 21. Dan Allah hanya menyebutkan komitmen seperti ini di tiga tempat saja dalam Al-Quran. Dan diantaranya ketika Allah menyinggung para nabinya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Al-Ahzab ayat 7. Persis mitsaqan. Jadi ketika Allah berbicara pernikahan, Allah katakan pernikahan adalah komitmen sangat berat. Lalu ketika Allah menyinggung para nabinya, Allah katakan dan kami sudah buat komitmen yang sangat berat kepada atau dengan para kami. Itu bayangkan. Ini gak mudah. Sangat berat. Dan fakta membuktikan. Data saya belum cek data terkini ya, tapi data 5 tahun lalu itu angka perceraian sudah 1 banding 10. Jadi setiap 10 pasangan yang menikah pasti satunya cerai. Pasti. Itu data 5 tahun lalu dan terus grafik itu akan naik. Dan itu masih biasa, masih keren lah di Indonesia. Di Inggris, saya pernah baca satu survei di Inggris, itu angkanya bisa sampai 40% rumah tangga yang divorce atau retak dan akan menuju perceraian. 40%. Subhanallah. Itu di mungkin mewakili Eropa kali atau satu negara Eropa. Baca juga dan 90% laki-laki setelah menikah berubah. 90%. Yang awalnya romantis, apa santun, penyayang, lembut, penuh dengan sentuhan halus, begitu nikah udah nggak gitu lagi. Udah main tangan, udah caci maki. Itu anggota tetap Ragunan disebutkan satu demi satu ke istrinya. Bayangkan 90% angkanya berubah. Ngomong-ngomong bapak-bapak berubah gak nih? Coba tanya ibu-ibu ya, Bu, suaminya berubah gak setelah menikah, Bu? Berubah jadi apa, Bu? Oh, tambah baik. Tambah gemuk ya. Masya Allah. Alhamdulillah ternyata. Pernikahan itu berat. Kenapa pernikahan itu berat? Banyak hal hadirin. Banyak hal. Tapi saya sebutkan tiga saja. Yang pertama, karena yang satu ini kita istiqomah bukan satu dua hari, tapi puluhan tahun. Oh, itu berat. Kita mungkin disuruh tahajud baca Al-Baqarah semalam dua malam sanggup, tapi kalau satu bulan baca Al-Baqarah susah. Tapi ketika kita menjadi suami, kita harus benar-benar menjadi suami ya seumur hidup. Jadi pernikahan adalah ibadah yang durasinya tuh panjangnya luar biasa. Dan orang susah bertahan dalam durasi yang lama. Ya tadi aja pertanyaan, gimana sih bisa mempertahankan semangat Ramadan? Karena itu tadi, itu setelah satu bulan nurun lagi grafiknya. Adapun pernikahan tahunan, benar kan ya? Benar ya? Bapak-bapak rencananya menikah berapa tahun? Insya Allah kan sampai kita meninggal, lalu kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mudah bertahan dalam durasi tahunan, itu hal yang sulit. Itu pertama. Yang kedua, bukan lama, tapi lamanya di sini penuh dengan aral dan liku. Karena Allah akan uji kita. Seperti tadi surat tadi, Ali Imran tadi 142. Apakah kalian berpikir kalian bisa masuk surga dan Allah belum membuktikan siapa yang benar-benar berjihad dan bersungguh-sungguh di jalannya? Jadi di rumah tangga kita pasti ada, dan bukan ada masalah, banyak masalah. Siapa yang di dalam tubuh rumah tangganya gak ada masalah dari hari pertama sampai detik ini? Coba angkat tangan. Yang jelas meritnya bukan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu mah gak ada masalah, insya Allah. Nah, ini meritnya udah lama, udah tahunan. Siapa yang belum punya masalah? Yang punya masalah cuma 3 masalah selama ini. 3. Gak ada juga. 5 masalah. Gak ada. 10 masalah. Masya Allah. Berarti ada banyak masalah semua nih. Tapi kelihatan dari wajah-wajahnya banyak masalah memang. Dan memang yang bicara juga banyak masalah. Namanya juga hidup. Gak mungkin hidup tanpa masalah. Hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan hidup itu Anda bertemu dengan masalah, lalu ketika Anda lepas dari masalah pertama, Anda akan masuk ke masalah kedua. Hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Ini pernah. Faktor yang ketiga, bahwa kita adalah target yang benar-benar difokuskan oleh iblis. Dalam hadis Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lalu ia digerubungi oleh anak-anak buahnya, para jin-jin yang jahat, syaitan-syaitan itu berkumpul dan mengitari iblis. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang paling parah menempati tempat duduk paling depan iblis. Jadi yang VIP itu yang ngeri-ngeri semua siksa, yang jago-jago menggoda manusia, yang jam terbangnya dulu terus mundur-mundur itu yang biasa-biasa aja gitu, yang gagal-gagal terus gitu ya. Jadi kalau antum termasuk orang bertakwa tuh, setan yang godain antum kan gagal, nah itu paling belakang tuh kesian. Pada saat mereka kumpul, ada seseorang syaitan yang mengangkat tangan dan menceritakan kinerja yang baru ia lakukan. Saya udah begini dan begitu. Apa kata iblis? Dan apapun, gitu aja bangga. Itu gak ada apa-apanya. Ada duduk-duduk-duduk gitu. Lalu ada seorang syaitan yang berdiri dan mengatakan, ma taraktu hatta farraktu bainahu baina zaujati. Aku tidak tinggalkan korbanku tersebut sampai aku buat dia bercerai dengan. Lalu apa kata iblis? Adini, tolong panggil dia suruh sini, sini, sini, sini, sini. Sehingga dia berdiri dan berada tepat di hadapan iblis. Masih ingat awal hadis tadi? Yang paling dekat dengan iblis yang paling apa? Yang paling ngeri godaannya. Dan dia dipanggil iblis suruh maju sehingga ada di hadapannya. Lalu iblis mengatakan, ni'ma anta, ini baru anak buahku. Nih, lihat dengar, ini contoh ini nih. Ini contoh. Subhanallah. Dari hadis ini para ulama kita mengatakan bahwa salah satu target utama iblis adalah pasangan yang sudah menikah, sehingga retaklah hubungan tersebut dan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Karena iblis cerdas. Dengan menggoda suami istri, dia seperti masuk kelas akselerasi, kalau bahasa pendidikannya. Karena dia bukan hanya menghancurkan, iblis membuat lingkuh, dia bukan hanya membuat itu berdosa dengan dosa yang besar, tidak, tapi dia hancurkan kehidupan si laki-laki. Lalu dia hancurkan hidupnya. Ketika misalnya seorang istri tahu suaminya selingkuh, shock apa enggak? Ibu-ibu shock enggak, Bu? Ibu-ibu enggak ada yang jawab karena belum pernah pengalaman, kan begitu, bagus. Karena masya Allah di sini dia dan akan hancur, berarti istri rusak. Bahkan kita tahu bersama, nggak, saya nggak tahu di Abu Dhabi, tapi kalau di Jakarta sekarang mainannya udah, kalau kamu bisa aku juga bisa gitu, dia bilang dia selingkuh juga. Dan banyak pertanyaan seperti itu, Ustaz, dimaafkankah saya ketika pernah selingkuh? Kenapa? Karena saya mau balas dendam sama suami saya. Memangnya dia saja yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Jadi istri akan kemungkinan besar hancur. Kalaupun dia nggak selingkuh, rumah tangga karam, selesai dua orang itu enggak, anak-anak. Ketika terjadi di akan terbengkalai. Memang enggak semua, tapi mayoritas berantakan. Kurang dapat perhatian, akhirnya cari perhatian di luar. Apa yang terjadi? Terkena pergaulan bebas, maka dia akan hamili anak orang atau dihamili anak orang. Akhirnya hamilah dia, dipaksa menikah padahal kedua belah belum siap. Lalu terjadilah pernikahan dini tersebut, keluar lahirlah seorang anak. Maka karena kedua pasangan belum siap, cerailah lagi. Maka kurang perhatian, maka dari luar, maka kalau enggak menghamili anak orang, dihamili anak orang, terpaksa dilakukan pernikahan. Lalu pernikahan tidak dalam kondisi siap, lalu terjadi divorce lagi. Akhirnya keturunan, ini udah keluar berapa nih? Ketiga. Capek kan? Bapak-bapak dengernya capek. Dan itu yang terjadi loh. Itu bukan bahasa bayi, itu yang terjadi sekarang. Jadi bisa dibuat 7 turunan habis. Dua keluarga besar berantem. Kan terjadi dua keluarga besar berantem. Itu jamunya iblis. Jadi efisien, efisien. Cara modalnya itu jago banget. Dan itu yang kita hadapi. Itu yang kita hadapi. Makanya gak heran pacaran belasan tahun, nikah hanya belasan hari, itu gak heran. Pacaran dia belum halal buat kita, kita belum halal untuk dia. Maka iblis akan berusaha membuat kita tuh biar kebablasan. Tapi begitu sudah menikah, misinya beda gitu loh. Jadi kode misinya udah beda lagi. Ceraikan dia, ceraikan dia, ceraikan dia. Ada perbedaan. Musuh yang paling menakutkan, hadirin. Dan ini yang tidak dibahas oleh psikolog-psikolog pernikahan. Faktor ini yang kita hadapi ketika kita mengucapkan qabiltu nikahaha adalah iblis. Adalah iblis. Iblis yang menghilangkan perasaan cinta kita kepada istri kita atau istri kepada suami. Dan jangan remehkan dia. Ini dari umat Islam ini ngeremehin si iblis. Saya ingin tanya, mayoritas bapak-bapak pekerjaannya apa? Di oil company itu sebagai apa? Engineer ya? Kalau ada seorang engineer pengalamannya 30 tahun di dunia kerja, kira-kira jago gak dia tuh? Jago. Masya Allah ya. Atau misalnya kita lagi sakit gigi lah, kita lagi sakit gigi, kita lagi kebetulan di kita sakit gigi, kira kita punya duit nih, kita punya duit, kira kemana? Ke Salemba agar ditangani oleh anak UI yang baru lulus. Sebut universitas nggak masalah ya, nggak apa-apa ya, aman lah. Kan jago-jago emang. Tapi ini sekalian kita ditangani oleh anak UI yang baru lulus cum laude loh, cum laude fresh graduated, dan kita pasien pertamanya. Atau kita cari dokter gigi yang sudah 20 tahun. Kita cari yang mana? Pertama kali. Enggak. Masalahnya gigi gerayu atau tumor. Tapi cum laude lah. Kita akan cari yang pengalaman. Kita akan cari yang pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman itu mengasah kemampuan seseorang. Hadirin, sekarang saya tanya kepada jamaah sekalian. Pengalaman iblis dalam menggoda manusia itu udah berapa tahun? Masya Allah. Kalau kita tarik garis lurus saja sampai Nabi 1430, itu pun bukan dari Nabi diutus. Nabi hijrah 1436. Kalau dari Nabi diutus tambah aja lagi 13 tahun lagi. Jadi 1449. Kalau kita tarik dari seluruh sampai Nabi Isa, maka sudah sampai 2015. Itu Nabi Isa. Ini dua Nabi yang paling buncit gitu loh. Paling bawah, paling terakhir maksudnya. Itu 2015, Nabi Muhammad paling terakhir, lalu Nabi Isa kedua dari terakhir, itu 2015. Gimana kalau kita tarik garis lurus lagi sampai Nabi Adam? Bayangin gak sih pengalaman dia ngadepin pasangan suami istri? Biasanya pengalaman pertamanya langsung sukses. Dan yang dihadapi pertama kali bukan si Tono dan si Tini. Nama-nama kita pertama kali dihadapi. Ini pilot projectnya, kan gitu ya? Yang dihadapi Nabi Adam dan Hawa dan sukses. Serangnya bukan di dunia, di surga. Bayangkan di jantung pertahanannya itu diserang, berhasil. Yang diserang adalah sosok yang melihat sorga dengan mata kepalanya. Ini bukan hanya ayat lagi, sorga udah depan mata. Berhasil. dan yang diharamkan hanya satu buah itu aja, berhasil. Sekarang sarana haram banyak di hadapan kita. Subhanallah. Itulah musuh kita ketika berumah tangga. Bukan berarti sebelumnya kita tidak diganggu, tapi dalam hadis Muslim tadi, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan rumah tangga kita. Makanya tidak pernikahan 20 tahun cerai, pernikahan 25 tahun cerai, pernikahan 30 tahun cerai. Bayangkan bisa cerai. Saya punya teman ini hafalannya hampir 29 juz, istrinya 30 hari di usia pernikahan 15 tahun. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan badai pernikahan itu datang di pernikahan 15 tahun itu. Sebelumnya senang, santai, baik-baik aja. Luar biasa. Karena kan iblis adalah predator yang paling sabar. Predator yang paling sabar. Sniper itu bisa sabar berapa lama? Saya coba pengalaman. Yang jadi sniper siapa? Sniper itu 3 hari. 3 hari 3 malam dia bisa ngebidik itu enggak tidur. PR kecil. Sudah diatur sama latihan. Jadi kalau misalnya antum diincar sniper, antum ada dalam rumah, dia udah nangkring di atas konforma, itu 3 hari 3 malam begitu. Antum keluar dikit habis. Antum keluar dikit habis. Dia bisa ngincar itu 3 hari 3 malam sniper, sabarnya. Dan itu predator yang paling sabar dari manusia sniper. Enggak ada yang lebih sabar dari mereka. Dan itu latihannya tahunan. Jadi begitu aja tuh. Walaupun ada WA masuk, BBM masuk, ting-tang-ting-tong, enggak. Bayangkan, kita habis salam kanan, salam kiri, lihat handphone, Masya Allah. Makanya enggak ada bakat jadi sniper. Kan? Allah mengatakan dalam surat yang kita sudah hafal bersama, min syarril waswasil khannas. Dari godaan syaitan yang khannas. Apa tafsir khannas? Ibnu Abbas menjelaskan tafsir khannas adalah yang akan menyerang kita pada saat kita lengah, dan dia akan mundur ketika kita sedang kuat. Jadi syaitan cara nyerangnya khusus, dan juga nyerang rumah tangga kita itu gak nyerang secara sporadis. Jadi kalau kita pakai bahasa sepak bola, syaitan ini bukan penganut total football, enggak. Atau Barcelona bukan, yang nyerang dari menit pertama sampai menit terakhir, enggak. Dia cukup 1-2 serangan aja, tapi mematikan. Dia tahu kapan kita lengah, baru dia serang. Itu khannas. Dia enggak serang kita pada saat kita kuat. Artinya mungkin dia serang, tapi enggak habis-habisan. Dia coba cek the water, cek sound. Tapi begitu kita lemah, dihabisi kita. Itu khannas. Dan itu bisa di usia pernikahan 10 tahun, bisa 11 tahun, bisa 20 tahun, bisa di 25 tahun, dan seterusnya. Itu musuh kita. Makanya lebih sabar kita. Dia goda kita, itu lebih sabar daripada kita taat kepada Allah mungkin. Masya Allah. Makanya pintarnya luar, ini luar biasa. Ini musuh yang paling mengerikan. Dan dia membidik kita, pasangan suami istri. Makanya yang gagal banyak yang minta ampun. Dan lagi-lagi inilah konsep yang tidak ada di buku panduan psikolog-psikolog pernikahan yang hanya menggunakan ilmu kejiwaan dan ilmu dunia. Adapun Nabi kita mengatakan dia membidik kita. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara bisa bahagia? Karena janji Allah ini jelas. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari kalian pasangan kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang dan tentram bersama mereka, dan Allah akan masukkan kasih sayang di tengah-tengah kalian. Bagaimana kita mendapatkan janji Allah tersebut? Ini yang harus kita camkan dan ini yang harus kita pelajari. Karena faktor ketiga, kenapa pernikahan itu komitmen yang paling berat? Karena mayoritas suami istri menikah tanpa ilmu agama yang mumpuni. Ilmu tentang kesuamian dan keistrian. Siapa lulusan fakultas kesuamian di sini? Enggak ada. Ibu-ibu ada yang lulusan fakultas keistrian? Enggak ada. Bayangkan kita jadi dokter padahal enggak 24 jam. Itu ada sekolahnya, tapi jadi suami enggak ada sekolahnya. Semua learning by doing. Yang penting kita jalanin aja. So, mayoritas atas nama cinta. Tapi ternyata cinta tidak bisa menyelesaikan problematika rumah tangganya. Karena yang bisa menyelesaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, jika kita ingin bahagia dan kita ingin langgeng dengan pasangan kita. Dan tadi saya sudah tanya sama jemaah sekalian, rencana mau langgeng kan ya? Kalau mau langgeng, yang pertama dan utama, setiap suami dan istri bangun hubungan dengan Allah. Masing-masing berusaha bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama dan utama. Kalau ada masalah rumah tangga, semua angkat tangannya ke atas dan berdoa. Bukan honeymoon untuk, bukan cari waktu untuk jalan-jalan ke Eropa, belum, itu gampang. Dan bukan itu solusinya. Solusi utamanya adalah bangun hubungan dengan Allah sendiri. Dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah membuat rumah tangga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang sering kita baca, waman yaj'allahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Tahukah kita ayat ini ada di surat apa? At-Talaq. Dan dalam sebuah disiplin ilmu, dalam ilmu tafsir, nama babnya bab korelasi. Dan yang paling sering menggunakan ilmu ini adalah seorang ulama tafsir besar, Ibnu Asyur. Mereka para kan, bahwa penempatan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja di dalam surat At-Talaq itu ada korelasi yang sangat erat. Karena talak adalah masalah terbesar rumah tangga. Inilah antiklimaks dari seluruh problematika rumah tangga. Maka korelasinya adalah kenapa ayat ini ada di surat At-Talaq, bukan di surat Al-Baqarah, bukan di surat Ali Imran, bukan di surat Al-Kahfi. Kepada kita, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dari setiap masalahnya, khususnya masalah rumah tangga, sehingga tidak akan sampai pada titik perceraian. Ini luar biasa. Khususnya masalah rumah tangganya. Karena masalah rumah tangga itu yang paling berat. Saya pernah baca artikel psikologi. Ada lembaga survei yang membuat bahwa seseorang itu akan bisa tegar ketika bisnisnya hancur jika dia punya keluarga yang solid dan mensupport dia. Ketika dia punya istri yang bermental baja dan mensupport dia, anak-anak yang mendukung orang tuanya. Tapi seseorang akan hancur berantakan walaupun karirnya naik jika rumah tangganya berantakan. Masalah dunia terberat itu masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Hancur, orang tua hancur sehabis-habisnya. Oleh karena itu ayat ini diletakkan di surat At-Talaq oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita, kalau kita mau masalah rumah tangga kita selesai, selesai, selesai, selesai, sehingga tidak sampai perceraian, maka kita harus bertakwa dan istri kita harus bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itu pernah menyatakan innila asilla fa'ara athara ma'siyati fi mura'ati wa dabbati. Aku pernah bermaksiat kepada Allah dan aku melihat side effect, efek samping dari maksiatku itu ada pada perangai istriku. Jadi istriku kok hari ini susah diatur ya? Kok galakan dia daripada saya kan suaminya, kok emosional ya, biasanya taat, biasanya baik, biasanya santun, oh ternyata kemarin saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, satu. Pernah gak kita berpikir begitu? Bingung ya, karena kebanyakan maksiat, jadi bingung yang mana ya tuh kan. Kalau beliau kan maksiatnya sedikit, jadi langsung oh yang kemarin nih gitu. Kalau kita karena setiap saat maksiat, duh yang gitu ya. Subhanallah. Ustaz gak nyambung, Ustaz nyambung. Asal kita pakai kacamata takwa. Saya akan berikan analogi begini. Kalau kita sedang bermasalah dengan seseorang dan ternyata orang itu adalah owner sebuah perusahaan, kira-kira nih, ketika kita pergi ke gedung perusahaannya lalu ketemu anak buahnya menyambut kita dengan hangat gak? Enggak, kita lagi punya masalah sama ownernya, gak akan disambut dengan hangat. Sekarang ketika kita maksiat kepada Allah, ketika kita tidak beribadah kepada Allah, ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yang kita maksiat itu siapa? Zat yang membolak-balikkan istri-istri kita, membolak-balikkan hati istri kita, mohon maaf, hati istri kita, hati anak-anak kita. Kita berdoa Allah, Allah balas melalui istri kita, dan itu mudah, gampang, segampang-gampangnya. Lebih menyakitkan dibalas melalui orang terdekat kita daripada dibalas oleh musuh kita. Ya enggak, itu sakit. Enggak tahu, mungkin di Abu Dhabi sama. Makan yang paling enggak enak makan apa? Makan teman. Di dunia pergaulan kan. Iya, makan teman tuh paling enggak enak. Teman lo makan sendiri itu sakit hati lo orang. Ditipu sahabat tuh menderita loh, daripada ditipu musuh. Kalau ditipu musuh wajar, orang dia musuh kita. Tapi kalau sahabat kita nipu kita, wah hancur. Nah begitu juga. Salah satu cara Allah membalas maksiat-maksiat kita itu melalui pasangan kita. Sehingga kita bingung yang luar biasa. Rusak hancur-hancurnya. Akan merusak karir kita. Nggak nyaman. Karena masalah rumah tangga nggak selesai. Angkat tangan kita minta kepada Allah. Perbaiki hubungan kepada Allah. Kalau Allah ingin membolak-balikan hati istri kita sehingga tak, kalau kita ya pun, kan kita sudah baca surat Yasin. Ya pun, jadi maka terjadilah. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan Allah yang kehendaki. Hadirin sekarang, jangan remehkan ini. Inilah bedanya iman dan tidak iman. Ini yang perlu kita cari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya, salah satu masalah terbesar pernikahan yang sudah berpuluh-puluhan tahun atau belasan tahun itu apa? Mati rasa. Ya enggak? Enggak romantis lagi. Mbak ini masih romantis enggak sama istri-istrinya? Hah? Kapan terakhir kasih bunga mawar ke istri? Ibu-ibu, kapan terakhir dikasih bunga sama suami? Sini ada mawar gak? Gak ada ya? Ya daun korma lah, daun korma. Apa sih? Masya Allah. Ya. Saya pernah didatangi seorang tuh dia maco, dia keker, jantan banget nih. Itu matanya bisa berkaca-kaca. Apa masalahnya? Rasa cintanya kepada istrinya hilang. Dia bilang, "Ustaz, saya gak cinta lagi dengan istri saya. Ini udah belasan tahun nikah. Saya gak cinta lagi dengan istri saya. Padahal istri saya baik. Istri saya banyak perubahan. Istri saya semakin taat kepada saya, tapi gak tahu aja. Begitu dekat sama dia, dingin. Bahkan justru saya lebih dekat dengan kita di kantor saya. Saya gak tahu, saya bingung. Dan gak enak." Itu berat loh. Itu orang bisa stres ketika rasa cinta itu gak ada. Nah, saya ingin tanya, kalau kita datang ke psikolog, biasanya surat apa? Honeymoon jilid 2, kan gitu ya. Kamu, Pak, jangan terlalu sibuk dong, cari waktu jalan lagi sama istri. Dan itu sudah pernah mereka coba, gagal terus. Hadirin, salah satu solusinya Al-Anfal ayat 24. Oh, ini ayat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang hidupkan kalian, yang akan membahagiakan kalian, apa kelanjutan ayat tersebut? Ketahuilah, kata Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, Allah mampu memisahkan antara seseorang dan hatinya. Seseorang dan hatinya. Apa maknanya? Ada dua hal dibahas oleh Allah dalam ayat ini. Perintah. Yang kedua statement. Kan? Yang pertama perintahnya apa? Sambutlah seruan Allah jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan membahagiakan kalian. Penggalan kedua statement. Ketahui Allah, sesungguhnya Allah bisa memisahkan antara kalian dan hati kalian. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Penggalan pertama itu perintah, dan penggalan pertama itu ancaman tidak taat perintah pada penggalan yang pertama. Allah minta kita, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diajak kembali kepada agama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kalian tidak taat, Allah bisa memisahkan antara kalian dan hati kalian, seakan-akan ada sekat, sehingga kalian tidak bisa mengatur hati kalian sendiri. Hati kalian liar. Kaidah yang berbunyi al-jazah min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika kita durhaka kepada Allah, hati kita durhaka kepada kita. Saat kita gak mau diatur oleh Allah, hati kita gak mau kita atur. Kita ingin mencintai istri kita, gak bisa. Hati kita gak mau. Kita ingin setia sama istri kita, hati kita gak mau. Kita ingin mengenang masa-masa dulu dengan suami kita, hati kita gak mau. Banyak kasus suaminya selingkuh, tapi udah bertobat. Dan itu udah lama, 10 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini istrinya gak bisa maafin. Dan istrinya tuh nangis, "Ustaz, saya pengen maafkan suami saya. Suami saya udah berubah, suami saya udah jadi orang baik. Tapi gak bisa, Ustaz. Setiap kita berhubungan yang ada di momen saya, dia dengan wanita tersebut. Gimana gak stres loh. Itu bisa gila loh. Setiap hari begitu. Memang gak digebukin, tapi pergolakan batin seperti itu sengsara." Hadirin, perhatikan hubungan kita kepada Allah. Kalau Anda tidak taat kepada Allah, maka Allah akan buat hati Anda tidak taat kepada Anda. Kita ajak ke kanan, dia ke kiri. Kita ajak ke atas, dia ke bawah. Gak mau. Dibalas. Allah balas kita melalui organ tubuh yang paling vital di dalam diri kita. Pernah dengar hadis Umar tidak? Nabi SAW begini. Umar mengatakan, "La anta ahabu ilayya min kulli syai'in la min nafsi." Engkau, wahai Rasul, lebih aku cintai dibanding segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Pernah dengar di sini? Lalu Nabi mengatakan, la ya Umar, belum cukup wahai Umar, hatta aku na ahabba ilaika min nafsi, engkau harus mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Hanya selang beberapa saat, lalu Umar mengatakan, sekarang engkau lebih aku daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar. Banyak orang baca di sini enggak ngerti keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini ayat, ini hadis luar biasa. Saya akan bantu memahamkan hadis ini dengan sebuah pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa punya lebih dari satu anak? Banyak ya? Punya anak berapa? 13, 15, 17? Oke, kita punya anak 5. Dari 5 anak itu, kita ke anak yang keberapa? Sekali lagi, semua kita sayang, itu udah pasti deh. Semua kita sayang, tapi dipastikan ada yang lebih kita cintai. Yang anaknya dari sini gak usah jawab, yang gak bawa anak aja, kan begitu, anaknya gak dengar. Pasti, itu pasti, gak mungkin ada mengatakan, saya sayang semuanya, betul, tapi pasti ada yang lebih kita cintai. Nabi aja, yang paling disayangin Nabi siapa? Fatimah, jelas. Dalam hadis yang sahih, Abu Bakar mengatakan, wah, anak yang paling aku sayangi adalah Aisyah. Kalau Nabi dan Abu Bakar begitu, mana mungkin kita bisa sayang semua serta mungkin. Pasti ada yang lebih kita cintai. Sekarang, karena kan kelakuan anak beda-beda, sikap anak beda-beda, kecerdasan anak beda-beda, ketaatan anak beda-beda, kelucuan anak beda-beda. Pasti ada yang lebih kita cintai 0,1% lah. Sekarang misalnya. Misalnya kita lebih sayang sama yang paling tua dibanding yang lain. Yang lain sayang, tapi yang paling tua lebih kita sayang karena paling dewasa, bisa ngomong. Kita sayang dengan yang paling tua. Kalau saat ini saya minta bapak-bapak merubah sehingga lebih sayang ke paling bungsu, bisa gak? Bisa gak? Paling tua. Sekarang robah pak ke paling bungsu. Tapi benar, jangan bahasa kita robah. Bisa? Gak bisa. Kita kasih satu minggu, bisa? Gak bisa. Hadirin, Umar bisa. Umar bisa. Nabi katakan, salah ya, belum cukup ya Umar, sampai aku lebih engkau cintai sendiri. Itu hanya hitungan detik Umar bisa ngatur hatinya dan membuat Nabi lebih beliau cintai daripada diri beliau sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena Umar taat kepada Allah. Umar selalu menyambut seruan Allah, maka hatinya menyambut seruannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis. Karena itu barang siapa yang ingin menjaga kebahagiaannya dengan istri dan istri dengan suami, masing-masing pihak perbaiki hubungannya dengan Allah. Kalau nggak bisa, karena memiliki hati kita dan istri kita adalah Allah, dan yang menjaga kita dari syaitan hanya Allah. Syaitan bukan tandingan kita. Syaitan bukan tandingan kita. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kita disuruh berhadapan langsung dengan syaitan. Dengan manusia ya. Makanya kan ada jihad dalam Islam dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tinggal buka surat At-Taubah, Al-Anfal, kita akan lihat dengan musuh yang namanya manusia. Tapi kalau iblis, tidak ada satupun ayat yang membolehkan kita berhadapan langsung dengan syaitan. Kenapa demikian? Karena dia lebih hebat dari kita. Kita bukan tandingannya. Silakan baca surat Fusilat ayat 34 dan seterusnya. Allah katakan fasta'id billah, perlindungan kepada Allah, bukan Anda hadapi, minta perlindungan kepada Allah. Dan pada saat pernikahan dia kita, maka jangan dilawan dengan diri kita sendiri, gak bisa, kalah kita. Kita minta perlindungan kepada Allah adalah dengan berlindung di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiat yang pertama. Dan rasakan bedanya jika kita taat dan istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu kiat yang pertama ya. Kiat yang kedua, apalagi kita bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang setiap kita hendaknya memberikan hak pasangan. Ini penting. Salah satu sebab terbesar juga kegagalan rumah tangga karena masing-masing pihak tidak memberikan hak pasangannya. Ya enggak? Kalau hak suami apa sih? Hak suami. Ibu-ibu, hak suami banyak ya. Tapi paling enggak saya sebutkan 1-2 ayat, 1-2 dalil aja deh. Yang pertama, ini mau laki-laki suami dulu atau istri dulu? Istri dulu, suami dulu ya. Nah, kita hak istri yang harus ditunaikan suami. Bicara masanya panjang, nggak cukup kita sampai berapa? Sampai jam 7 ya, masya Allah, nggak cukup. Ini harus sampai jam mau tuntas berat sampai jam 12. Benar, iya. Sanggup nggak kira-kira? Bapak ibu sanggup? Sanggup? Kalau bapak sanggup, saya nggak sanggup. Saya mau pulang hotel aja nih. Saya sebutkan satu hadis yang mewakili semuanya lah. Untuk para suami nih, mumpung pada ngumpul bapak-bapak nih. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Oh, ini luar biasa. Kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri, kata Nabi. Jadi bagi muslim yang sudah berkeluarga, para kebaikan setelah hablum minallah dan berbakti kepada orang tua adalah istri. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin tahu sebaik apa kita, lihat bagaimana kita memperlakukan istri kita. Apabila ada orang rajin puasa Daud tapi kasar sama istrinya, main tangan dengan istrinya, dia bukan orang baik, kata Nabi SAW. Bukan orang baik. Walaupun lancar sedekah, lancar infak, lancar zikir, kalau salat subuh pulang, maksudnya syuruh, bukan ketiduran, syuruh nih. Tapi kalau dia ngebentak istri, istri KDRT sama istri, bukan orang baik. Bukan vonis saya. Saya enggak berhak memvonis siapapun. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi luar biasa ya, Islam itu mendudukkan wanita itu luar biasa loh. Setiap wanita dijadikan oleh Allah sebagai parameter kebaikan laki-laki yang menjadi suaminya. Makanya saya suka heran ada orang yang mengatakan Islam itu diskriminasi kepada wanita. Itu nah gitu loh. Bayangkan dalam hadis ini yang dijadikan parameter itu bukan bukan sikap suami kepada bosnya, bukan sikap suami kepada perusahaannya, CEO-nya atau kepada ustadznya, kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat di lingkungannya, tapi kepada istrinya. Itu parameter kebaikan seorang suami. Jangan ngaku baik kalau selalu menomorduakan istri. Bisa dinner kerja, istri suruh masak mie instan, ini bukan sosok suami yang baik. Atau istri disuruh beli gorengan gitu, mah kamu gorengan aja mah, ingat zuhud kata ustaz kemarin. Oh, ustaznya di bawah dia salmon wagyu, istrinya suruh makan comro, takwan, alhamdulillah. Bukan orang baik itu. Masya Allah. Yang terbaik istri. Ini yang perlu kita camkan, istri kita. Kenapa sih kok yang jadi parameter istri siapa yang tahu? Al-Sheikh Abdul Malik Ramadhani, salah satu masyayikh yang ada di Madinah, murid, salah satu murid dari Syekh Abdul Musa Al-Abbad, ulama hadis tersenior di Madinah, di Masjid Nabawi. Kenapa yang jadi parameter? Karena yang pertama istri adalah sosok yang hidup satu atap dengan kita. Kita gak mungkin bersandiwara di hadapan orang yang hidup satu atap dengan diri kita. Tahu orang bagaimana ketika kuliah tanya teman sekos-kosannya, itu kelihatan. Bahkan bukan satu atap dengan kita, satu kamar dengan kita. Bahkan bukan satu kamar dengan kita lagi, satu kasur dan ranjang dengan kita. Tempat tidur di rumah bapak-bapak single kan atau yang itu apa? Double bed kan? Karena suami sini, istri di sini ada double bed nggak ada kan? Semua pakai yang single itu kan? Nggak bisa sandiwara. Sampai bagaimana kita mendengkur aja istri tahu, istri tahu. Gitu. Ada yang jaim sama istrinya gitu? Gak ada. Saya tahu ada orang, kalau dia traveling sama bosnya, itu dia kalau satu pesawat gak pernah tidur di pesawat. Karena mendengkurnya tuh kenceng, takut bosnya keganggu. Sain melek gitu loh. Satu kamar dengan bosnya dia gak mau, dia gak bakal tidur. Nanti iya gak tidur. Tapi pas pagi kan bosnya ke ini, baru dia curi-curi tidur. Mengganggu bosnya. Yang mendengkurnya keras gak pernah tidur pada malam hari karena takut mengganggu kenyamanan tidur istri. Wah, luar biasa. Subhanallah. Gimana ibu-ibu? Waktu belum nikah cerita gak masalah mendengkur buat suaminya, Bu? Subhanallah. Gak masalah, gak aib. Tapi lihat bagaimana istri kita itu dan bagaimana kita apa adanya depan istri. Makanya ulama kita mengatakan asrarukum, rumah kalianlah tempat kalian menyimpan rahasia-rahasia kalian. Dan bukan hanya tinggal satu ranjang dengan kita, tapi istri kita rumah daripada kita. Dan kita tidak akan bersandiwara di hadapan orang yang lebih lemah dengan kita atau dari kita. Makanya kata para ahli hikmah, kalau jangan lihat bagaimana sikap dia dengan CEO-nya, semuanya akan baik. Tapi lihat bagaimana sikapnya dengan tukang kebunnya, dengan drivernya, dengan OB-nya, dan pembantu atau asisten rumah tangganya, itu baru kelihatan orang. Karena kita nggak akan bersandiwara, nggak akan jaim, nggak akan pura-pura kalau dihadapan dengan pembantu kita. Makanya ketika Anas mengatakan bahwa beliau 9 tahun bersama Nabi dan Nabi tidak pernah mengkomplain, belum itu dahsyat hadirin. Kalau yang bilang Abu Bakar siapa? Mertua Nabi. Ada yang berani bentak mertuanya? Enggak kan? Apalagi Nabi yang sangat santun. Tapi ini ngomong Anas loh. Anas kan pelayan Nabi, yang membantu Nabi. Ketika 9 tahun membantu Nabi enggak pernah komplain, wah itu luar biasa. Ketika Aisyah mengatakan, Aisyah pernah ditanya, kan Nabi itu Aisyah apa? Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Kalau itu kepada suaminya, berarti suaminya luar biasa. Yang banyak kan beda. Ya suami saya mah lembut depan Ustaz aja, depan saya habis saya Pak Ustaz gitu. Bu, kayaknya suami lu baik deh, Bu. Ya depan Ustaz, tuh belakang Ustaz, sama saya, sama anak-anak. Biru-biru saya, Pak Ustaz. Syah mengatakan akhlak Al-Quran berjalan. Jadi kalau kita sudah bilang akhlak kita Al-Quran berjalan, kita orang. Makanya pernah, coba deh tanya sama istri kita, menurut kamu tuh aku gimana sih gitu. Itu penting, evaluasi. Gimana, tanya istri-istri sekarang? Enggak ya, nanti di rumah aja insya Allah. Coba tanya deh, itu parameter kebaikan kita. Makanya penuhi hak mereka, keperluan-keperluan mereka. Bahkan Nabi mengatakan begini dalam hadis Abu Dawud ya, Nabi mengatakan antutimaha idza ta'imta wa antaksuha idza, engkau memberikan makan kepada istrimu sesuai dengan makanan yang engkau makan. Kan itu tadi, kalau kita ayam goreng, istri ayam goreng gitu. Kalau kita makan di luar, itu hak istri bungkus loh, kecuali kalau dia gak mau. Jadi kalau kita makan sama orang, sama klien atau sama teman, restoran seafood, kita beli lobster, malam itu istri kita punya hak lobster, kecuali kalau dia batalkan, kalau dia gugurkan. Antut imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan istrimu dengan makanan yang kau makan. Oh luar biasa Islam. Ibu-ibu, hadis-hadis ini udah pada dicatat belum bu? Ini penting gitu. Nanti nyanyi pak gitu. Ini hadisnya pak. Jadi itu loh. Gawat ya. Ini siapa sih panitianya ya? Yang buat tema beginian nih. Panitianya di sana. Ini tema dari panitia bukan dari saya. Saya mah polos aja. Yang penting bicara. Jadi hadirin sekalian, itu hadis yang luar biasa. Jadi sekarang hati-hati jika kita bicara dengan istri, harus lebih santun ketika kita bicara dengan istri, harus lebih bijak ketika kita bicara dengan istri, harus lebih memaklumi ketika kita bersikap dengan istri, karena parameter kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin kita bisa melakukan semena-mena dengan istri. Kita bisa membentak dan dia gak akan bisa melawan. Kita bisa memukul dan dia hanya menangis. Namun ingat, ia memiliki Rabb yang menyatakan dialah parameter kebaikan kita. Kalau kita sakiti dia, maka Allah dengan mudah menghancurkan hidup kita. Walau ta'am ya, ini yang saya tahu, dizolimi sama istri, dia akan dizolimi oleh dunia luarnya. Istrinya memang gak bisa mukul, tapi dia akan ditipu sama rekan kerjanya, dimainin sama bosnya, dan seterusnya. Allah balas, Allah balas parameter kebaikan kita. Suami ke istri, sekarang istri ke suami. Masalah istri ke suami yang terpenting nih, yang terpenting. Ibu-ibu dengar kan ibu, kajian belum selesai bu ya. Ini janji tentang suami, subhanallah, aja langsung ditutup. Ini belum selesai. Suami-suami pastikan istri-istrinya dengar. Ibu-ibu harus merenungkan An-Nisa ayat 3-4. Ar-rijalu qawwamuna 'ala Allahu ba'dhum 'ala ba'd bima amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Suami adalah pemimpin bagi para istri. Karena sifat-sifat laki-laki yang lebih tepat untuk menjadi pemimpin dan nafkah yang mereka berikan kepada istri mereka. Maka kalau ingin sukses menjadi seorang istri, saat kita menatap wajah suami kita, kita sedang menatap wajah pemimpin kita. Suami kita bukan hanya pasangan hidup, namun beliaulah pemimpin. Dan ini yang harus kita camkan. Maka kita benar-benar bisa meresapi bahwa suami kita pemimpin, maka kita harus taat kepada suami kita. Kenapa? Karena pemimpin itu ditaat. Pemimpin itu ditaat sama pemimpin. hanya dalam satu kasus ibu tidak taat. Kasusnya apa? Maksiat. Apa arti maksiat? Maksiat itu unsurnya dua, meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Selama perintahnya unsur mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib, harus taat. Harus taat. Harus taat. Kita mau pergi ke pengajian. Kita pergi ke pengajian, istri kita pakai baju warna hijau. Kata kita, "Ma, kok pakai hijau sih? Yang dong wajib ganti biru dong, kalau wajib." Wajib. Wajib. Kayaknya suaminya puas banget kan. Gimana? Sudah satu sama belum? Belum. Masyaallah. Itu sampel aja. Jadi sampai halal begitu wajib taat, jangan salah loh. Jangan salah. Bahkan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi mengatakan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Lalu Nabi memberikan ilustrasi, simak ilustrasi berikut ini. Ini ilustrasi dahsyatnya luar biasa. Ibu-ibu dengar baik-baik. Apabila terluka, dalam riwayat sekujur badan suami dipenuhi dengan luka dan lalu dibersihkan oleh istrinya dengan apa? Dengan lidah. Maka itu belum memenuhi hak suaminya tersebut. Biasa. Nana lalu dibersihkan oleh istrinya dengan lidah, bukan dengan spon, bukan. Bukan dengan kapas, bukan dengan tisu, dengan lidahnya. Itu saja kalau dia lakukan belum memenuhi hak suami. Ini menunjukkan betapa istri harus taat dan menunjukkan ketundukannya kepada suaminya. Makanya Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis surat Imam Ahmad dan yang sebagainya, seorang wanita itu idza shallat khamsahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha kilalaha udkhulil jannata min wa bihasyitti. Jika istri itu, kalau seorang wanita menjaga salat lima waktu, puasa dan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat kepada suami, maka ambil pada hari kiamat surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Luar biasa. Dari pintu manapun, dari 8 pintu surga, bebas taat dengan suami. Hanya satu perkara yang kita gak taat, diajak menjalankan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Selebihnya wajib taat. Yang mubah, yang makruh pun wajib taat. Karena makruh masuk ke bab mubah, bukan masuk ke bab maksiat. Jadi kalau contoh yang makruh apa? Contoh yang makruh. Makruh. Contoh makruh apa? Jadi kalau saya suka kesian majengkol kayaknya selalu dikambing hitamkan kalau bicara makruh itu, selalu petek, selalu jengkol. Makruh itu misalnya membatalkan amalan sunnah, gitu. Puasa sunnah, seorang istri sedang puasa, pulang dinas, pulang jam 9 lalu ingin bersentuhan, terus kata istrinya, "Mohon maaf ya, aku lagi puasa." "Ya mama, kenapa puasa? Udah gitu summer lagi, summer maghribnya lama banget. Udah batalin sekarang aja." Wajib batal, wajib. Harus batal. Wajib batal. Ini sunnah, sunnah non maksiat. Dan jangan satupun istri bilang gini, "Gak mau pak, aku lebih milih Allah daripada kamu. Enggak boleh. Ini bukan pada tempatnya. Karena yang memerintahkan istri wajib taat selama non maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib taat. Lalu yang perlu saya tekankan sebelum kita buka sesi tanya jawab, istri harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan suami. Banyak para sebagian para wanita-wanita, ulama-ulama salaf terdahulu mengatakan kita berbicara itu seperti seseorang berbicara dengan rajanya. Jadi benar-benar pemimpin. Sekali lagi memang benar ya, suami itu pasangan hidup, tapi kita harus tahu bagaimana bicara dengan pemimpin. Kita harus tahu memberikan masukan kepada pemimpin. Kita harus tahu memberikan kepada pemimpin. Kita harus tahu bagaimana cara mengkritik pemimpin. Ini banyak wanita, banyak istri senang sama sikap suaminya langsung diserang. Banyak istri karena mentang-mentang ngaji dia daripada suaminya. Kalau di Jakarta kan pengajian ibu-ibu kan hampir setiap hari. Kalau suaminya weekend, berarti kan pembendaraan ilmunya kan dan percepatannya banyakkan istrinya, itu banyak yang merasa sok tahu di hadapan suami. Kasih nasihat kepada suami itu seperti memberikan nasihat kepada pemimpin. Jangan pas sini Pak, aku mau bicara. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dipecat sama suami nggak bisa. Saya nyari istri bukan nyari ustad. Bisa. Nggak boleh galakan itu, nggak boleh. Saya ingin tanya ya, bahasa kepada pemimpin itu pakai bahasa apa? Permohonan. Bukan pakai bahasa serangan langsung, nggak bisa. Contoh, misalnya antum staf menteri. Antum tahu nih, menteri antum salah buat kebijakan. Ya, menteri jabatan politik, bukan pure profesionalis. Yang profesionalis murni itu antum. Antum memang punya background di sana. Ketika antum tahu menteri melakukan kesalahan, kira-kira kasih masukannya gimana? Apakah langsung tembak hidung? Bapak salah, Pak. Ini bidang saya. Saya kumlot di sini. Bapak berapa sih IP-nya? Kan enggak mungkin bilang gitu. Enggak bisa. Kita pakai bahasa permohonan. Pak, mohon kebijakan Bapak dipertimbangkan lagi. Karena menurut hitung-hitungan saya enggak tepat. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Mohon dipertimbangkan. Itu mohonan, bukan nyerang langsung. Maka istri juga demikian. Ketika ingin pakai bahasa-bahasa seperti itu, jangan langsung mengarah. Langsung nyerang enggak bisa. Enggak bisa. Suami enggak bisa ditaklukkan dengan cara seperti itu. Harus ngerti bagaimana berbicara dengan suami. Allah saja ya, Allah dalam Al-Quran bicara dengan para suami itu gak langsung loh. Sebenarnya menarik, tapi waktu habis. Tapi ada beberapa ayat yang sangat menarik dalam masalah ini dan memberikan pelajaran yang berharga untuk para istri. Allah gak pernah langsung nembak langsung kepada suami, karena Allah menggunakan pemimpin kepada suami. Pemimpin itu gak diserang langsung. Iya atau tidak? Pemimpin enggak langsung atau tidak menyerang langsung. Bahasa pemimpin itu bahasa yang santun, walaupun nantinya tajam. Bahasa-bahasa yang bersayap, kan begitu. Makanya bahasa politik kan bahasa bersayap, karena kan mereka pemimpin, wakil rakyat. Bahasa-bahasa enggak bisa langsung ceplos-ceplos, blak-blakan. Pak, aku mau tanya, siapa? Enggak bisa begitu. Berantem. Dan enggak akan kasih solusi. Pemimpin itu kan bahasanya halus. Sampai mau nyerang orang aja kan bahasa pemimpin halus, ya kan? Ada orang caci maki di sebuah negara, kira-kira balas caci maki enggak sama pemimpin? Enggak kan? Tinggal dia bicara aja. Anda bisa urus dia? Bisa ya, bisa urus. Besok hilang. Lalu lusa kuburannya ada di Kepulauan Seribu, kan gitu. Kita semua tahu lah. Jadi hadir sekali pemimpin gak bisa. Itu yang harus dipelajari istri, bicara dengan suami pakai bahasa pemimpin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bayangkan, ini contoh Aisyah ta'ala anha, kalau merasa tidak nyaman dengan Nabi SAW, ya biasa lo rumah tangga. Apa kata Aisyah? Warabbi Ibrahim, Kan Nabi, kita tahu hadisnya, Nabi mengatakan, aku tahu loh Aisyah, kapan kamu lagi kamu lagi gak nyaman. Kalau kamu lagi nyaman, kamu akan mengucapkan warabbi Muhammad. Tapi kalau kamu lagi gak nyaman, warabbi Ibrahim, demi Rabb Ibrahim. Apa maksudnya? Kita tahu gaya bahasa orang Arab itu sering bermain sumpah. Dan warabbi demi Rabbnya Muhammad. Kalau demi Rabbnya Ibrahim, ya demi Allah juga, tapi Rabb Ibrahim. Kata Aisyah, betul ya Rasul. Aku tuh senggak nyaman-nyamanan aku hanya bisa menghajar namamu. Artinya hanya bisa meniadakan dalam cara bersumpah. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak suara tinggi, enggak meledak-ledak, enggak nangis, enggak banting pintu, enggak lempar piring. Kalau gelas, Pak Ustaz, gelas juga enggak dilempar, dan seterusnya. Hanya mengganti warabbi Muhammad dengan warabbi Ibrahim, titik. Itu istri yang ketika Nabi meninggal, usia beliau belum genap 20 tahun. 17-an tahun. Siapa sih muda? Artinya belum sampai usia termatang 40 tahun, itu aja udah bisa, udah ngerti gitu, gimana saya harus bicara dengan suami. Dan Khadijah diberikan istana di surga, yang khusyuk, yang syahdu, yang penuh dengan kenapa demikian kata para ulama? Karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi SAW, maka beliau diberikan istana yang sangat romantis, yang sangat hening, yang aduh, yang sangat indah, sebagai al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Itulah istri-istri yang harus diteladani oleh para istri zaman sekarang. Waktu sudah hampir jam 7, kita cukupkan sampai di sini. Masih sempat tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa ada dua poin untuk mencapai keluarga bahagia. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, penuhi hak pasangan kita. Dan ingat, pernikahan sangat berat, karena ini adalah sebuah perjuangan puluhan tahun sampai kita meninggal dunia. Dan yang kedua, yang kita hadapi langsung fokus dari iblis dan bara tentaranya. Dan yang ketiga, ilmu kita masih minim, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator kita.